manusia itu akan dekat dengan orang yang memiliki kesamaan, baik kesamaan prinsip maupun kesamaan tampilan zahir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas din kekasihnya, orang yang dia cintainya. Maka hendaklah seorang melihat siapa yang menemaninya. Orang akan dekat dengan orang yang ada kedekatan hati. Tidak mungkin seorang yang memiliki prinsip tauhid yang lurus, yang memiliki al-wala dan al-bara yang jelas, tidak mungkin dia apa? Tidak mungkin dia akur, tidak mungkin dia cocok, klop, atau senang bergaul, atau memiliki teman dekat orang-orang kafir. Begitu juga orang-orang kafir yang benci dengan ajaran Allah, sudah pasti mereka benci dengan ajaran Allah, tidak mungkin mereka apa? Memiliki kecocokan dengan orang-orang yang bertauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi orang mukmin. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, karena mereka hanya mengajak, karena dia hanya mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Oleh sebab itu, orang muslim, Allah Subhanahu wa taala melarang orang muslim untuk bertawalli kepada orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap tawalli kepada orang kafir itu sebagai pertanda bahwa orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Allah sebagai walinya, tidak mungkin menjadikan orang-orang kafir, tidak mungkin menjadikan tagut sebagai walinya. Allah mengatakan, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihi mattakhazuhum awliya." Seandainya mereka beriman kepada Allah, nabi, dan apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai awliya. Oleh sebab itu, ketika orang bertawalli kepada orang kafir, maka dia adalah orang kafir. Walaupun dia mengklaim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka klaim keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan atau rukun orang dengan orang-orang kafir menunjukkan kedekatan prinsip dia dengan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk apa? Rukun kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang kafir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung rukun kepada orang-orang zalim sehingga kalian nanti disentuh oleh api neraka. Jadi adanya kecenderungan seseorang kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang zalim, maka menunjukkan di dalam hatinya ada kesamaan atau kemiripan atau kesukaan terhadap orang-orang zalim tersebut. Sedangkan tauhid dengan syirik itu tidak mungkin bisa bersatu pada diri seseorang. Ketika orang bertauhid, maka harus bara daripada kemusyrikan. Sedangkan bara dari kemusyrikan itu menuntut bara daripada para pelakunya. Ketika orang malah lebih senang bergaul dengan orang-orang musyrik dan dia tidak suka bergaul dengan orang-orang yang bertauhid, maka menunjukkan cacatnya prinsip yang dia anut tentang dinul Islam ini. Karena orang muslim seburuk apapun, selagi dia orang yang bertauhid, selagi dia orang yang memiliki keimanan, walaupun dia banyak dosanya, memiliki banyak kekurangan dan kesalahannya, ataupun sikap zalimnya terhadap sesama, tetap tidak dibara secara total. Karena apa? Karena ada ikatan keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang mukmin yang melakukan kekeliruan. Allah mengatakan, "Fa in asau ka faqul inni bari'um mimma ta'malun." Bila mereka maksiat kepadamu hai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ketika Khalid ibn Walid melakukan kekeliruan, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sungguhnya aku berlepas diri di hadapan engkau dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Tapi, karena hal tersebut muncul daripada orang yang bertauhid, orang mukmin, orang yang memiliki aslul iman, maka tidak dilakukan bara'ah tamah daripada orangnya. Kenapa? Karena bara'ah tamah hanya diberlakukan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Jadi ketika seorang dekat, dia lebih tenang, lebih tenteram bergaul dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, maka dia apa? Menunjukkan di dalam hatinya ada kecenderungan kepada mereka. Ketika orang senang bergaul dengan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, maka dia apa? Di dalam hatinya ada kecintaan kepada keimanan tersebut. Sedangkan ada talazum, ada keterkaitan antara lahir dan batin. Ketika orang lebih cenderung, lebih senang bergaul dengan orang musyrik, bahkan membela orang-orang musyrik, maka pertanda di dalam hatinya ada cacat dalam keimanan dan prinsipnya. Dia malah lebih dekat kepada orang-orang musyrik dan menjauh daripada orang-orang yang bertauhid. Maka suatu saat hal tersebut, kalau seandainya ada hal yang menyebabkan dia untuk mengambil keputusan, maka bisa menjerumuskan dirinya ke dalam kemunafikan, ke dalam kemurtadan. Makanya tidak aneh kalau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau ketika menjelaskan orang-orang yang semacam itu, yang pada dasarnya asalnya orang muslim memiliki ketauhidan asul iman, akan tetapi ada sedikit kebencian kepada orang-orang yang bertauhid karena sebab paham bid'ah yang dia anut. Pada zaman itu adalah ketika orang-orang yang menolak takfir muayyan. Mereka tidak suka dengan orang-orang muwahhidun yang mengkafirkan para pelaku syirik akbar secara ta'yin. Dan orang-orang ini hanya mengkafirkan perbuatannya saja. Dan dengan hal itu mereka menganggap orang-orang yang bertauhid yang mengkafirkan para pelaku syirik akbar secara ta'yin sebagai orang-orang yang salah, orang yang berlebihan, orang yang gulu. Dan pemahaman ini maksudnya tidak yaitu membedakan antara naun dan muayyan, itu merupakan pemahaman beda. Maka pemahaman beda ini ketika suatu saat akan menjerumuskan ke dalam kekafiran. Makanya tidak aneh kalau dalam pernyataan salaf disebutkan bahwa bid'ah itu adalah barid, adalah jalan menuju kepada kekafiran. Makanya Syekh Muhammad mengatakan, inna ha'ula'il ladzina ya'taziruna bitakfir idza ta'ammaltahum idza annal muwahhidina a'da'uhum yubghidunahum wa yastasqilunahum wal musyrikuna wal munafiqun hum rabbuhumul ladzina yasta'nisuna ilaihim. Orang-orang yang keberatan dengan takfir muayyan itu, bila kau mengamati keadaan mereka, ternyata para muwahhidin itu adalah musuh mereka. Mereka dongkol, keberatan dengan para muwahhidun. Sedangkan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik adalah teman dekat yang mana mereka tentram dengannya, bercengkrama dengannya. Terus Syekh Muhammad menjelaskan setelah kalimat tersebut, dan hal ini telah terjadi pada penduduk Uyainah, yang mana mereka akhirnya murtad dari din ini. Beliau menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut, ketika terjadi pergolakan antara kaum muwahhidun dengan orang-orang musyrik, dan menuntut untuk adanya keberpihakan, ternyata orang-orang itu malah berpihak kepada orang-orang musyrik. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ini. Ketika daulah Islamiyah menegakkan tauhid, menegakkan hudud, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dunia mengumumkan peperangan dan mereka menuntut untuk adanya keberpihakan, maka ternyata banyak daripada orang-orang yang semacam tadi, mereka justru bukan berbaris di barisan daulah Islamiyah yang menegakkan tauhid dan syariat, akan tetapi justru mereka berbaris baik secara sengaja, baik sadar maupun tidak sadar, mereka berbaris di barisan kaum salibis untuk menghancurkan daulah Islamiyah. Karena ketika suatu bidah dianut oleh seseorang, maka dikobarkanlah di dalam hatinya kebencian terhadap ahlul haq. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَةَ. Mereka melupakan bagian daripada apa yang telah diingatkan kepada mereka, maka kami kobarkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Ketika seorang menganut paham bid'ah, maka akan dikobarkan di dalam hatinya kebencian kepada ahlul haq, dan pada kondisi tertentu hal tersebut bisa menjerumuskan ke dalam kemurtadan, sehingga akhirnya dia lebih merapat kepada orang-orang musyrik. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan untuk apa? Untuk jauh-jauh daripada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, berlepas diri daripada mereka. Karena pembelaan terhadap mereka suatu saat akan menghantarkan kepada keselarasan dengan mereka. Dan itu suatu kemestian, karena kondisi akan semakin apa? Semakin menjerumus kepada keberpihakan. Makanya Imam Abu Wafa Ibnu Aqil mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa mahalal Islam min ahli hadzal zaman, fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami' wala ila dhajijihim bil labbaik, walakin anzur ila muwata'atihim li a'da'is syariah." Kalau kamu ingin melihat penghuni Islam, posisi Islam di tengah orang-orang yang mengaku Islam pada zaman sekarang ini, jangan kamu melihat orang berjubah di pintu-pintu masjid dan banyaknya pekikan labbaik Allahumma labbaik, akan tetapi lihatlah keselarasan mereka dengan musuh-musuh syariat ini. Jadi adanya muwato'ah, adanya muwafaqah, adanya sikap merapat kepada musuh-musuh syariat ini menyebabkan orang lepas daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, keberpihakan seseorang kepada satu kelompok menunjukkan, jadi hal zahir sikap merapat dia kepada kelompok tertentu, kepada pemahaman tertentu, kepada pemahaman yang bid'ah, atau kepada kemurtadan, atau sebaliknya kepada kelompok keimanan, menunjukkan adanya keselarasan hati di antara mereka. Orang mukmin akan bergabung dengan orang mukmin. Orang kafir akan merapat kepada orang kafir. Burung merpati ketika disebarkan, ketika dilepas, dia akan merapat kepada burung merpati juga. Burung pipit akan bersama burung pipit juga. Setiap hewan akan bergabung dengan kelompoknya. Begitu juga orang muslim akan bergabung dengan orang muslim. Orang munafik akan bergabung merapat kepada orang munafik. Ahli bid'ah akan merapat kepada ahli bid'ah. Jadi kondisi zahir yang kita lihat itu merupakan cerminan daripada apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi ketika orang lebih merapat kepada orang-orang kafir dan mereka benci kepada ahlu tauhid, menunjukkan di dalam hatinya memang seperti itu. Karena Rasul mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika zaman sekarang, zaman fitnah, dan fitnah itu akan terus bermunculan, tidak akan ada habisnya. Ciri orang yang telah terfitnah di dalam dinnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah, bila kamu melihat seseorang ditimpa suatu ujian, kemudian dia mengatakan yang asalnya dia halalkan, dia kemudian berubah, dia meyakini sebagai halal yang haram. Yang asalnya dia haramkan dahulu, dia katakan sekarang halal, maka dia itu orang maftun, orang yang terkena fitnah. Sebagaimana orang alim ketika mendekati pintu penguasa, maka bisa berubah fatwanya, yang dulu mengatakan haram, kemudian berubah menjadi halal, Karena Rasul mengatakan man ata abwabas salatin uftitin, barang siapa mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terfitnah, akan berubah prinsipnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan mata tarakal alimu ma alimahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tabi'a hukmal hakim al mukhalif li hukmillahi wa rasulih kana murtaddan kafiran yastahiqul uquba fid dunya wal akhirah. Orang alim mana saja yang meninggalkan apa yang telah dia ketahui dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan dia mengikuti keputusan penguasa yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, murtad, yang berhak mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Jadi orang ketika terfitnah dalam dinnya, yaitu orang merubah prinsipnya. Kita bisa melihat pada zaman sekarang, orang dahulu menyuarakan bara dari Pancasila, bara daripada demokrasi, mengkafirkan para penguasa ini. Bahkan mereka ikut dalam pergerakan-pergerakan yang menentang Pancasila, menentang rezim Togut RI ini. Tapi pada kemudian hari berubah haluan, mengatakan Pancasila itu bagian dari Islam atau sedikit atau secuil daripada ajaran Islam. Demokrasi boleh masuk ke dalamnya. Itu pertanda orang tersebut telah maftun, telah terkena fitnah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terkena fitnah di dalam din ini. Karena apa? Karena din ini merupakan modal. Modal satu-satunya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada api neraka. Jangan sampai kita menjualnya dengan harga yang murah. Karena banyak orang yang tidak sabar dengan jauhnya, dengan panjangnya perjalanan perjuangan ini. Akhirnya dia mencari jalan pintas yang dia anggap itu bisa lebih mempercepat kepada penguasaan Islam, kepada keberkuasaan Islam di negerinya. Akhirnya dia mengikuti jalan orang-orang batil sehingga terjerumuslah dia ke dalam demokrasi, ke dalam parlemen. Itu orang telah maftun, telah terkena fitnah di dalam dinnya. Itu orang yang telah terkena fitnah di dalam dinnya. Dan itu adalah fitnah yang sangat dahsyat, yang merusak manusia. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keterpurukan setelah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة الإسلام. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين في كل مكان. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.